Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu keterangan yaitu keterangan sifat na'at ya. Keterangan sifat atau na'at ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menjelaskan sifat dari objek ya yang sedang kita bahas ya. Contohnya misalkan Zaidun ya, Zaid. Kita bisa menjelaskan sifat si Zaid ini. Misalkan sifatnya adalah Zaid ini rajin ya. Maka kita katakan Zaidun al-mujtahidu. Zaid itu bersungguh-sungguh ya. Kalau rajin Zaidun an-nasyitu ya. Zaid itu rajin ya. Jadi na'at ini bisa kita gunakan kalau kita ingin memberikan sifat. Sifat bagi objek yang sedang kita bicarakan ya. Dan ini susunannya mirip dengan mubtada khobar ya. Hampir mirip ya. Contohnya kalau kita ingin mengatakan Zaid itu rajin ya, maka kalimat mubtada khobar ini bentuknya adalah Zaidun nasyitun ya. Zaidun nasyitun, Zaid itu rajin. Tapi kalau kita ingin membuat na'at sifat nasyitun ditambahkan al. Zaidun an-nasyitu ya. Zaid yang rajin. Jadi jangan terkecoh. Kalau Zaidun nasyitun artinya adalah Zaid itu rajin. Tapi kalau Zaidun an-nasyitu, Zaid yang rajin ya. Jadi kalau Zaidun nasyitun itu sudah sempurna kalimatnya. Tapi kalau Zaidun an-nasyitu ini belum sempurna kalimatnya karena artinya Zaid yang rajin. Jadi harus ada penjelasan lagi. Zaid yang rajin itu kenapa ya? Misalkan Zaidun an-nasyitu zahibun ya. Zaid yang rajin itu telah pergi ya. Ini contoh jumlah ismiyah yang sudah lengkap ya. Tapi kalau Zaidun an-nasyitu ini belum sempurna kalimatnya karena artinya Zaid yang rajin. Dan jangan terkecoh ya. Jadi kalau Zaidun nasyitun itu artinya Zaid itu rajin, tapi kalau Zaidun an-nasyitu Zaid yang rajin. Karena memang kalau na'at ini baik na'at dan mamutnya harus sama, artinya kalau na'atnya ya ma'rifat maka kalau man'utnya ma'rifat maka na'atnya pun harus ma'rifat ya. Kita ketahui bahwasanya Zaidun ini adalah ma'rifat, maka kalau kita ingin memberikan sifat untuk Zaid maka na'atnya harus ma'rifat juga ya. Makanya ditambahkan al Zaidun an nasyitu. Taib, supaya kita lebih memahami lagi tentang na'at dan man'ut ini, mari kita bahas kaidah-kaidah atau syarat-syarat na'at dan man'ut. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya na'at dan man'ut harus sama dari semua sisi ya. Harus sama dari semua sisi. Yang pertama dari sisi i'rabnya harus sama. Kalau na'atnya marfu, kalau man'utnya marfu, na'atnya harus marfu. Man'utnya mansub, na'atnya harus mansub. Man'utnya majrur, na'atnya harus majrur. Yang kedua sama dari sisi jenisnya. Man'utnya muzakkar, na'atnya harus muzakkar. Man'utnya mu'annas, na'atnya juga harus mu'annas. Kemudian dari sisi bilangannya ya, bila man'utnya mufrad na'atnya pun harus mufrad. Man'utnya tasniyah juga tasniyah dan seterusnya ya. Jadi memang harus sama dari segala sisi, termasuk kalau man'utnya ma'rifah maka na'atnya harus ma'rifah. Kalau man'utnya nakiro maka na'atnya juga harus nakiro ya. Secara sederhana kita bisa simpulkan bahwasanya na'at ini harus sama dari semua sisi. Dari jenis, dari i'rab, dari kemakrifatan ya. Dan dari bilangannya ya. Ini syarat na'at. Jadi bedanya dengan mubtada khobar, kalau mubtada khobar ini kan harus sama hanya jenisnya saja ya. Kalau na'at dan man'ut yang harus sama dari segala sisi. Jadi membedakan antara mubtada khobar dengan man'ut ya dari sini ya. Jadi kalau sama persis jenisnya, bilangannya, kemudian i'rabnya, ma'rifatnya, maka ya pasti na'at dan man'ut ya. Jadi membedakan mubtada khobar dilihat dari sini ya. Baik, supaya lebih paham kita akan bahas contoh-contoh na'at dan man'ut ya. Ya. Contohnya misalkan yang pertama untuk yang mufrad, Aliyun al-jamilu tawilun ya. Aliyun al-jamilu tawilun ya. Aliyun al-jamilu tawilun. Ali yang ganteng itu tinggi. Ya. Aliyun al-jamilu tawilun. Ya. Atau kita bisa ganti. Aliyun at-tawilu jamilun. Ali yang tinggi itu ganteng. Tapi kalau kita katakan aliyun jamilun tawilun, ini sifatnya. Aliyun jamilun tawilun. Ali itu ganteng tinggi. Ya. Aliyun jamilun tawilun. Ali itu ganteng tinggi. Nah ini bukan na'at tapi khobar ya. Aliyun jamilun tawilun. Karena kalau na'at dia harus sama dari segala sisi. Karena Ali ini marifat, maka na'at pun harus marifat. Sehingga kalau kita yang memberikan sifat harus pakai al. Aliyun al-jamilu tawilun. Ali yang ganteng itu tinggi. Atau aliyun at-tawilu jamilun. Ali yang tinggi itu ganteng. Contoh yang kedua, ya, astairu alkitabal jadida. Astairu alkitaba aljadida. Saya sedang meminjam buku yang baru, ya. Alkitaba karena ia maf'ul bih, saya meminjam buku, berarti kan kitab di sini maf'ul bih ya, dan ia mansub, maka na'atnya pun harus mansub, ya. Astairu alkitaba aljadida, ya. Jadi tidak boleh astairu kitabal jadidu atau jadidi karena alkitaba maf'ul bih ya. Mansub, kitab ini mansub, maka al-jadid na'atnya pun harus mansub. Astairul kitabal jadida ya. Saya sedang meminjam buku yang baru. Taib, contoh yang kedua tasnia ya. Contohnya al-mudarrisani al-mujtahidani mahirani ya. Al-mudarrisani al-mujtahidani mahirani. Kedua bapak guru yang bersungguh-sungguh itu pandai ya. Al-mudarrisani al-mujtahidani mahirani. Jadi pakai al-mujtahidnya karena al-mudarrisani ini pakai al. Jadi na'at manut memang harus sama. Kalau manutnya pakai al ya, maka sudah pasti na'atnya juga pakai al. Al-mudarrisani al-mujtahidani mahirani. Kedua pak guru yang bersungguh-sungguh itu pandai ya. Atau bisa kita balik, al-mudarrisani al-mahirani mujtahidani. Kedua guru yang pandai itu bersungguh-sungguh. Dan harus diperhatikan kalau alnya dihilangkan, ya. Misalkan al-mudarrisani, afan. Misalkan semuanya pakai al. Al-mudarrisani, al-mujtahidani, al-mahirani. Maka ini bukan jumlah ismi yang sempurna, ya. Karena artinya adalah al-mudarrisani, al-mujtahidani, al-mahirani. Kedua pak guru yang bersungguh-sungguh, yang pandai itu. Nah ini masih butuh penjelasan, ya. Jadi memang kalau semuanya dikasih al, justru ini menjadi na'at semuanya. Al-mudarrisani, al-mujtahidani, al-mahirani. Ya, ini bukan jumlah ismiyah yang sempurna. Karena maknanya adalah kedua pak guru yang bersungguh-sungguh, yang pandai itu kenapa harus dijelaskan lagi? Misalkan al-mudarrisani, al-mujtahidani, al-mahirani, zahibani. Ya, kedua pak guru yang bersungguh-sungguh, yang pandai itu pergi, ya. Ini untuk membedakan mana yang mubtada khobar dan mana yang na'at man'ut. Dilihat dari marifat dan nakirahnya ya. Kalau al-mudarrisani, al-mujtahidani, al-mahirani, karena ini semuanya marifat, maka sudah dipastikan mubtadanya ini, na'atnya ada dua. Ini al-mujtahidani dan al-mahirani. Tapi kalau yang al-mahirani, al-nya dibuang, al-mudarrisani, al-mujtahidani, mahirani, al-nya dibuang di mahironinya, maka ia menjadi khobar, ya, karena sudah sempurna kalimatnya. Kedua pak guru yang bersungguh-sungguh itu pandai. Tayyib, ini hanya variasi saja. Kemudian contoh yang kedua untuk tasnya. Ra'aitu at-talibataini an-nasyitataini. Ra'aitu at-talibataini an-nasyitataini. Saya telah melihat dua siswi yang rajin. Ya. At-talibataini, ini merupakan man'utnya ya, yang disifati. Karena ia maf'ul bih, maka yang digunakan at-talibataini bukan at-talibatani. Kemudian karena at-talibataini ia tasnia dan ia mu'annas dan ia ma'rifat, maka an-nasyitataini juga seperti demikian. Ya, an-nasyitataini ia mu'annas, ia tasnia dan ia ma'rifat. Jadi bisa kita lihat bahwasanya na'at dan ma'rifat ini sama persis ya. Ra'aitu at-talibataini an-nasyitataini. Kemudian contoh jamak mudzakkar salim. Ya al-muslimuna al-mu'minuna muhsinuna. Al-Muslimuna al-Mu'minuna muhsinuna. Orang Islam yang beriman itu berihsan, ya. Jadi al-Muslimuna man'utnya, al-Mu'minuna ini sifat bagi orang Muslim yaitu beriman, muhsinuna ini khobar, ya. Jadi al-Muslimuna mubtada, kemudian al-Mu'minuna ini na'at atau sifat bagi Muslimun, dan muhsinuna adalah khobarnya. Kemudian yang kedua, ra'aitul muslimina al-musallina fil masjidi. Ra'aitul muslimina al-musallina fil masjidi. Saya telah melihat orang Islam yang sholat di dalam masjid, ya. Ra'aitul muslimina al-musallina. Al-musallina menjadi na'at bagi muslimina. Dan dia sama persis, sama-sama al, sama-sama jama' mudzakkar salim, ya. Kemudian yang keempat, jama' mu'annas salim. Contohnya, sholat al-muslimatu as-salihatu. Orang-orang muslimah yang sholihah itu telah sholat, ya. Salat al-muslimatu as-salihatu, ya, jadi sama persis. Al-muslimatu as-salihatu. Kemudian marartu bil mudarrisatil mahirati. Aku berjalan dengan para siswi, para guru, afwan. Aku berjalan dengan para guru yang pandai, ya. Marartu bil mudarrisati al-mahirati. Kemudian yang terakhir jamak taksir, at-tulabul jududu minal buldanil ba'idati. Para siswa yang baru itu dari negara-negara yang jauh. At-tulabul jududu, al-judud sifat bagi tulab. Sedangkan al-ba'idah sifat bagi buldan. At-tulabu al-jududu. Para siswa yang baru itu minal buldanil ba'idati, dari negara-negara yang jauh, ya. Karena buldan ini jamak tasirnya ligori akil, maka sifatnya na'atnya ia yang mufrad mu'anas. Dan ini memang pengecualian untuk jamak tasir ligori akil. Ia tidak harus jamak, ya, karena jamak tasir ghairu akil ia cukup menggunakan yang mufrad, ya, yang mufrad muannas, ya. Jadi minal buldanil ba'idati, ya, itu cukup, ya. Kemudian yang contoh kedua, ya, contoh kedua untuk jamak tasir, at-tujjaru al-mujtahiduna aghniya'u. At-tujjaru al-mujtahiduna aghniya'u. Jadi yang jamak taksir ini adalah mubtada'nya, ya. Para pedagang yang bersungguh-sungguh itu kaya, ya. At-tujjaru al-mujtahiduna aghniya'u. Para pedagang yang bersungguh-sungguh itu kaya, ya. Nah, ini karena bersungguh-sungguh ini tidak ada bentuk jamak taksirnya, maka memang ia boleh menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim. Sebagaimana yang telah kita pahami ketika kita membahas jumlah ismiyah yang mubtadanya jamak taksir, maka khobarnya harus sama-sama jamak, ya, tidak harus sama jamak taksirnya, karena ada beberapa kata yang jamaknya tidak ada jamak taksirnya. Contohnya ini, ya, at-tujaru al-mujtahiduna aghniya'u. Para pedagang yang bersungguh-sungguh itu kaya, ya. Tayib, ana rasa cukup untuk pelajaran tentang mudaf-mudaf ilaih ini, ya. Tentang na'at madud ini, yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya na'at manut ini memang secara susunan terlihat mirip seperti mubtada khobar, ya. Bedanya adalah kalau na'at dan manut ini sama persis dari semua sisi, dari i'rabnya, dari jenisnya, dari bilangannya, dan dari marifatnya. Baik, analisa cukup untuk pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.